pemuda membakar jarinya dan si siswi terus memperhatikan. Berkecamuk berbagai macam dalam pikirannya. Mungkin ini orang gila. Jangan-jangan dia akan membunuh. Jangan-jangan. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafaku Video ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun berada, kita akan membahas salah satu kisah. Judulnya membakar jari karena takut kepada Allah. Jari dibakar karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riset, beberapa siswi pergi bersama guru dosen pembimbing untuk melihat objek kajian riset di sebuah desa terpencil. Lalu kemudian pada saat akan kembali, mereka semuanya naik dan pulang. Tapi rupanya entah karena kekeliruan atau karena buru-buru, ada satu siswi yang tertinggal. Akhirnya siswi yang tertinggal tadi kembali ke tempat parkir kendaraan. Dia lihat semua sudah pulang kembali. Akhirnya dia pun meneteskan air mata, menangis. Kemana akan tidur malam ini? Dia terus berjalan sampai akhirnya dia menemukan satu gubuk pondok. Dan dia mengetuk pintu. Alangkah terkejut dan kagetnya, ternyata yang membukakan pintu adalah seorang pemuda yang kira-kira berusia 20 tahun, hampir sebaya dengan dirinya. Lalu kemudian pemuda itu terkejut. Kamu dari mana? Saya dari rombongan siswi-siswi yang sedang riset. Lalu apa yang terjadi? Mereka sudah kembali ke kota, sedangkan saya tertinggal. Lalu pemuda itu pun membiarkan dia masuk, karena tidak ada tempat pemukiman yang jauh. Pemuda ini tinggal sendirian saja. Lalu kemudian sampai masanya tidur malam, laki-laki itu memasang kain pemisah, tabir, hijab di antara mereka agar tidak terlihat. Lalu kemudian mereka pun siap tidur di tempat yang berbeda. Tapi rupanya siswi tidak dapat tidur karena dia khawatir akan terjadi apa pada dirinya. Seorang perempuan yang menjaga kehormatan marwah, kehormatan dirinya, dia takut apa yang terjadi di tengah malam. Lalu kemudian dia mengamati dari balik tirai, dia lihat ini pemuda sedang membakar jarinya di atas api. Terus, lalu kemudian akhirnya sampai pagi mereka tidak tidur. Si pemuda membakar jarinya dan si siswi terus memperhatikan. Berkecamuk berbagai macam dalam pikirannya, mungkin ini orang gila. Jangan-jangan dia akan membunuh, jangan-jangan dia akan melakukan berbagai macam dalam pikirannya. Sampai akhirnya waktu pagi tiba, si pemuda mengantarkan siswi ini ke kota dan sampai ke rumah orang tuanya. Saat itu orang tua siswi terkejut melihat, kenapa jarimu? Dia katakan, membakar jariku. Kenapa? Karena saat tadi malam anak tuan akan tidur, tersirat dalam pikiranku, berbisik setan di kepalaku akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku ingin agar aku merasakan sakitnya api neraka dan aku bakar jariku ini. Dan pada saat itu dia merasakan sakitnya, membunuh syahwatnya, membunuh keinginan hawa nafsu. Maka orang tua itu termenung, lama berpikir. Dan itu menjadi jawaban bagi siswi, oh, ternyata anak muda tempat aku berlindung bernaung tadi malam itu bukanlah orang yang gila. Tapi sebenarnya dia sedang memutus kehendak hawa nafsunya dan mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara yang tidak pernah terlintas di benak, di pikirannya. Terpukau orang tua gadis ini melihat apa yang dilakukan oleh pemuda yang luar biasa. Maka dia rasa tidak ada pemuda yang lebih menjaga diri dan anaknya untuk zaman saat sekarang ini kecuali pemuda ini. Akhirnya dia pun menikahkan. Begitulah Allah mempertemukan orang baik. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Bahwa ternyata asa antakrahu syai'an wa ja'allahu fi khairan katsira. Boleh jadi kau benci pada sesuatu, tapi ternyata di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Tertinggal dari bis teman-teman riset, menyakitkan, ditinggalkan kawan sahabat di tempat yang terpencil jauh, marah, Mungkin kalau tidak sabar akan keluar caci maki, sumpah serapah. Tapi ternyata di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Ada skenario indah yang sedang dijalankan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah berprasangka buruk melihat pemuda itu membakar jarinya. Jangan-jangan dia gila, jangan-jangan dia orang yang tidak waras, jangan-jangan dia pengikut aliran sesat. Tapi ternyata di balik itu ada pesan yang luar biasa. Lalu kemudian orang tua yang menjaga anaknya, menjaga kehormatan, maka pada saat itu Allah juga akan menjaga. Allah akan memuliakan. Allah akan memelihara. Oleh sebab itu mari kita jaga diri, kita jaga kehormatan, kita jaga anak. Siswi itu menjaga kehormatan dirinya. Dia takut tidur malam. Sampai pagi dia tahankan kantuknya karena takut kehormatannya hilang, direnggut oleh orang yang tidak dia kenal. Begitu juga Allah pertemukan dengan pemuda yang menjaga kehormatan dirinya dengan membakar jarinya karena takut akan panasnya api neraka jahanam. Selama ini mungkin dia hanya mendengar, bila diletakkan kerikil neraka di kakimu maka mendidih otakmu. Mungkin selama ini hanya mendengar waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia, api, patung-patung berhala. Tapi tidak pernah merasakannya. Kali ini dia betul-betul merasakannya. Rasa panas itu membunuh keinginan hawa nafsu seksnya. Rasa panas itu membunuh kehendak kemauannya. Dan kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya? Dia bukan sabar karena kematian, tapi sabar yang paling tinggi adalah sabar ketika menahan hawa nafsu padahal mampu untuk melakukannya. Mudah-mudahan kisah yang diungkap oleh Syekh Mahmud Al-Misri membangkitkan semangat buat kita untuk tetap menjaga kehormatan agar dipertemukan Allah dengan orang yang juga menjaga kehormatan. Selamanya kita jaga istiqomah dalam menjaga kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tim kita sekarang lagi mempacking flashdisk kajian Ustaz Abdul Somad, terdiri dari 67 kajian yaitu tadabur ayat pilihan dan juga kultum kisah-kisah hikmah yang tayang di TV One selama bulan Ramadan ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bisa menghubungi nomor yang tertera di layar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.